Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida amma ba'd. Kemarin kita sudah sampaikan beberapa permasalahan tentang keadaan ketika sujud. Ya, bahwa wajib atas kita untuk sujud di atas 7 anggota badan. Apa saja 7 anggota badan tersebut? Yang pertama adalah jidat. Ya, Rasul kemudian mengarahkan kepada hidungnya. Berarti wajah, hidung dan jidat sudah termasuk satu bagian. Kemudian 2 telapak tangan. 3 sudah ya. 2 lutut. 5. 2 telapak kaki. Sudah berapa? 7. 6. Barakallahu fik. Wajib. Wa la yarfa minha azman wahidan. Tidak boleh satu pun dari 7 anggota tadi yang terangkat daripada lantai. Semuanya harus menempel. Nah. Yaj'al kafaihi, dia meletakkan kedua tangannya pada dua keadaan, bisa sejajar dengan wajah ketika sujud, sejajar dengan wajah, atau yang kedua sejajar dengan kedua bahu, ya, ketika sujud. Nah, jangan seperti ini sujudnya. Tapi sejajar dengan wajah atau sejajar dengan kedua bahu. Yang ketiga, yabsutuhuma 'alal ard. Tangannya menjulur ke depan, ya, ke atas lantai. Kemudian yang keempat, yamuddu asabi'aha ila qiblah mulsaqan ba'duha bi ba'd. Kemudian yamuddu asabi'aha ila qiblah, menjulurkan jari-jari tangannya ke arah kiblat. Mulsaqan, saling menempel antara jari-jari semuanya. Jadi jangan seperti ini ketika sujud, tapi sejajar semuanya ke arah kiblat, menempel antara satu dengan yang lainnya. Yang tadi lufi sujud, kemudian i'tidal, seimbang ketika sujud. Tidak terlalu seperti ini, tidak terlalu seperti ini, ya, tetapi normal. Perut ini menjauh daripada paha. Ini paha tegak, ya. Kemudian badan julurkan ke depan, jangan terlalu jauh sehingga akan menyakiti jidat. Nah, tapi jangan terlalu mendekat sehingga perutnya terlalu nempel dengan perut. Tetapi apa? Seimbang. Nah, tidak seperti ini. Tidak pula seperti ini. Seimbang. Nah, sudah kita praktekkan kemarin. Yansibu dhira'aihi wa yarfa'uhuma fala yabsutuhuma 'alal ard. Fala yabsutuhuma 'alal ard. Ini tangan zira, ini lengan diangkat. Jangan seperti ini. Ya, Rasul melarang jangan kalian sujud seperti anjing. Anjing kalau misalnya duduk itu seperti ini. Maka diangkat. Diangkat. Nah, yujafi adudaihi an jambaih. Melebarkan ketiaknya ketika sujud. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Nah, illa idza kana fi shofi fi shalah, kecuali kalau dia berada di shof salat. Di shof kan rapat banyak. Ini sunnah ini. Dilebarkan ketiaknya. Kepala temannya kena sikut. Nah, jadi disesuaikan. Kalau dia seorang imam atau salat sendirian bebas dibuka. Tapi kalau dia salat berjamaah maka disesuaikan. Barakallahu fikum. Jangan sampai melakukan perkara haram menyakiti sebelah, ya, hanya untuk mendapatkan sunnah. Nah, barakallahu fikum. Bahkan wajib untuk meninggalkan hal ini. Wajib untuk meninggalkan perkara tersebut jika sampai menyebabkan terganggunya orang lain daripada cara sholat kita tadi. Yang kedelapan, yarfa'u batnahu an fakhidaihi, mengangkat perutnya daripada kedua pahanya. Jadi jangan terlalu, kalau bahasa sini merengkuyut. Nah, jangan merengkuyut. Tapi dijauhkan antara perutnya dengan pahanya. Fayakunu dhahru marfu'an, sehingga punggungnya terangkat. Nah, terangkat, tidak melengkung. Nah. Yarfa'u fakhidaihi an saqaihi, juga paha ini mengangkat kedua pahanya daripada kedua ketiaknya. Jadi jangan pahanya ini terlalu ke bawah sehingga terlalu nempel dengan ketiak, dengan betis. Jadi harus tegak. Paha tegak jauh daripada betis dan jauh daripada perut. Qala yansibu qadamaihi, menegakkan kedua kakinya. Ya, kedua apa ini? Telapak kaki. Wa yalsiku ba'duha bi ba'd, saling menempel. Jadi ketika sujud kaki-kaki ini jangan apa? Tumit dengan tumit jangan berjauhan. Tetapi menempel, ya. Kalau pakai sarung enggak pakai apa-apa, bahaya, kelihatan dari belakang. Nah, makanya di zaman Rasul perempuan enggak boleh ya mengangkat kepalanya sebelum yang laki-laki mengangkat duluan. Khawatirnya tadi, ya. Khawatir terlihat dari belakangnya. Wala yufarriq bainahuma, tidak memisahkan kedua kakinya. Waru'usu asabi'aha 'alal ard. Ya. Kepala jari-jari ini, kepala jari-jari kaki semuanya di atas tanah, lantai. Muttajihatun ila kiblah, menghadap ke kiblat. Jadi jangan seperti ini, Kak, jari-jari kakinya nganggang. Tapi semuanya harus menghadap ke arah kiblat. Kapan bisa seperti ini? Ketika dia dorong. Jadi agak ditekan ke depan supaya kakinya bisa seperti ini. Kalau hanya sekedar seperti ini, kaki susah untuk diarahkan ke kiblat. Harus ada penekanan sedikit ke depan. Nah, sehingga kakinya bisa apa? Ini seperti ini bisa menghadap ke arah kiblat. Barakallahu fiik. Qala halaman 121. Wa in tala sujudu, kalau sujudnya panjang, wa syaqqa 'alaihi raf'ul yadain, dan kesusahan untuk mengangkat kedua tangan, jaza i'timaduhu 'ala rukbataihi, boleh tangannya disandarkan ke kedua lutut. Kapan? Kalau sujudnya terlalu lama. Ya, terkadang kalau misalnya lagi qiyamul lail, itikaf biasanya, kalau syekh atau sedang imam sujudnya lama, maka kalau enggak kuat boleh tangannya di yang tegak tadi, kalau enggak kuat ditegakkan, ditempelkan ke lutut. Nah, barakallahu fiik. Wa yubashirul ardo hala sujudihi walau ala ma'in watin, harus ya, harus menempelkan ke lantai sekalipun di atas air ataupun tanah liat. Nah, jadi kalau misalnya tanahnya ada airnya, masjidnya kebocoran misalnya, tetap anggota tujuh tadi harus menempel di atas tanah. Maka keadaan seperti ini harusnya imam yang ngerti. Jangan lama-lama sujudnya. Sudah tahu keadaan sedang banjir ya. Ya, nafasnya orang laut, nafasnya panjang. Iya. Di bawah air pun tidak mengapa. Ya, nafasnya pendek. Ustaz Muhammad pernah ceritakan. Iya. Dulu ada ketika masjidnya belum jadi kebocoran. Ya, Ustaz Muhammad As-Sewet. Beliau katakan masjidnya kebocoran. Ada imamnya, Qadrullah sekarang hadanallahu wa iyyah, kehajuri. Ini sudah terlihat ini orang gulu sekali. Yang kata Ustaz Muhammad gulu. Nah, ya Qadrullah akhirnya sekarang dia ikut kehajuri yang memang orang-orang yang gulu, ya. Dia orang pantai, sujudnya lama sementara tanah sedang air sedang masuk, sudah menutupi wajah. Airnya yang sholat enggak ngapan. Nah, Allahu musta'an. Imamnya mikir, ya. Melihat keadaan makmum. Nah. Qala wala yamsahul ardo illa lihajah, tidaklah mengusap tanah kecuali atas kebutuhan. Qala Rasulullah, anna Nabi qol fi rajuli yusawi turab. Rasul berkata kepada laki-laki yang selalu membersihkan debu di atas tempat sujudnya. Mau sujud diusap lagi, mau sujud diusap lagi. Maka Rasul katakan, qala in kunta fa'ilan, kalau kamu benar-benar harus mengusap, fawahidah, cukup sekali saja. Ya, ketika kita melihat lantainya begitu kotor, ya, atau ada kerikilnya, usap cukup sekali. Ya, tidak perlu setiap ruku, setiap sujud diusap lagi, setiap sujud diusap lagi. Nah, in kunta fa'ilan fawahidah, kalaupun mesti harus melakukan fawahidah, maka cukup sekali saja. Naam. Barakallahu fikum. Walahu ayasjuda ala mindilin wa nahwihi ghair muttasilin bih. Boleh juga bersujud di atas sapu tangan. Misal lantainya panas. Labas digelar sejadah, digelar mindil, memana mindil, sapu tangan. Naam. Barakallahu fikum. Wala yasjudu ala muttasilin bihi min saubin wa ghairihi illa li hajah. Dan tidak boleh sujud di atas pakaian yang menyambung pada dirinya. Misal tangannya ini lebar, kumnya, lengan ini lebar pakaiannya. Enggak boleh dia sujud di atas pakaian yang menyambung dengan tubuhnya. Illa li hajah, kecuali atas kebutuhan. Panas luar biasa, enggak ada sejadah, labas ditarik. Ya, untuk dipakai alas sujud wajahnya. Nah. Barakallahu fiik. Ini keadaan ketika sujud. Alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita bisa kembali melanjutkan kajian ini. Wallahu taala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.